Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan-pertemuan telah lewat disebutkan tentang yakni dosa-dosa besar, di antaranya berdusta, demikian juga durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga membuat kerusakan. Berikutnya disebutkan di sini oleh beliau, ini bab ibaqul abd, durhakanya seorang budak. Ya, demikian, termasuk dosa besar. Walaupun di zaman kita ini disebutkan tidak ada lagi perbudakan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Jarir, dari Jarir radhiyallahu anhu. Adapun Imam Nawawi beliau membuat di Riyadhus Shalihin bab yang 349, ya, bab taglid tahrim ibaqil abd. Sangat haramnya ibaqul abd. Sebutkan ibaq yaitu apa? Huruf larinya budak dari tuannya. Ini sangat haram sekali. Min sayyidi, dari tuannya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga di sini. Ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmatullah. Ya, bari'at minhu dhimmatullah. Siapapun budak yang dia itu lari dari tuannya, durhaka dari tuannya, maka dia telah berlepas diri, ya, dari perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lepas dari perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini telah keluar dari Islam. Tapi maknanya di sini adalah ancaman, termasuk dosa besar. Ya, demikian. Demikian juga Imam Nawawi menyebutkan di sini hadis yang lain, hadis Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu juga. Ani Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, idza abaqal abdu, apabila durhaka seorang budak lari dari tuannya umpamanya, lam tuqbal lahu shalah, tidak diterima salatnya. Walaupun para ulama menyebutkan kewajiban dia telah hilang karena dia telah melaksanakan salat tersebut, tetapi tidak dapat pahala. Sebagaimana seorang dia itu mendatangi tukang dukun. Seorang mendatangi dukun dengan sekedar datang saja ke dukun dengan tidak ada maksud yang benar, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau membenarkan, maka dia telah kafir. Demikian. Demikian juga hadis ini, ancaman bagi orang, ini seorang budak yang dia itu apa, lari dari tuannya. Dan budak, sebagaimana tadi kita sebutkan juga dalam mustalah tadi, bahwa kalau dia taat kepada Allah, demikian juga taat kepada perintah Nabi SAW, untuk dia itu dua pahala. Jadi setiap dia berjalan dapat dua pahala. Sebagai Nabi menyebutkan lil abdi ajron, untuk seorang budak itu mendapatkan dua pahala. Dia sholat, maka dia dapat dua pahala, taat kepada Allah dan taat kepada tuannya. Demikian. Oleh karena itu besar pahala orang yang dia itu budak kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian lari dari tuannya, maka dia telah melakukan dosa besar ini. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.